Buat Yoga Supit, take care, ikut Desa Meraragel Karela. Sudah damai semua sahabat hujan. Harusnya tak berakhir, sama-sama bertahan hanya pada satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, pada hati kita tak ingin saling menyakiti. AS Putra Audio, Dian Digital Official. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bawa sesungguhnya ego dan aku takut terpisah. Thank you. Tuhan.